bertemu di majelis kita Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi, pelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab. Kita sudah membaca bab yang berkaitan dengan marfu'atul asma, isim-isim yang marfu'. Sudah kita selesaikan yang pertama, yaitu al-fa'il, dan kita sudah masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu naibul fa'il. Fa'il yaitu pelaku yang didahului oleh fi'il ma'lum. Itu secara gampangnya adalah pelaku yang tentu i'rabnya adalah marfu', didahului oleh fi'il ma'lum, menunjukkan siapa yang melakukan pekerjaan. Pernah dulu ketika di ma'had ada tadizah yang berkunjung, kemudian memberikan muadzarah, tapi sebelumnya itu beliau memberikan soal berkaitan dengan nahwu, yang ternyata soalnya ini tidak ada satupun dari santri yang bisa menjawab. Pertanyaan adalah, dia mengatakan ja'a abdallahi, jadi bukan ja'a abdullah tapi ja'a abdallahi. Yang kita tahu kan yang namanya fa'il, kalau itu diartikan pelaku, kenapa bisa abdallah? Dan di seluruh kitab nahwu enggak ada nanti. Harusnya kan apa? Ja'a abdullah. Tapi tadi mengasih pertanyaan ja'a abdallah. Jangan yang kroco-kroco seperti anak waktu itu, yang kudama-kudama yang sudah ngajar nahwu, itu enggak bisa jawab kenapa ja'a abdallah. Ternyata tulisan dengan bacaan itu beda. Yang dimaksudkan dengan beliau, kenapa Abdallah, Abda ini sebagai fa'il, karena kalau ditulis seperti ini, ja'a Abdallah, tulisannya seperti ja'a Abdallah. Ini yang di rumah gak bisa lihat tulisannya. Artinya apa? Kalau secara pendengaran telah datang seorang Abdullah, tapi secara pengucapan yang ini adalah ja'a Abdullahi, telah datang dua orang Abdullah. Asalnya adalah Abdani. Abdani ini apa? Isim apa? Mutan, Musanna. Tapi ketika dia mudhof kepada Allahi, ininya dihilangkan. Jadi ja'a abdallahi. Ini dicari jawabannya sampai pasti tidak ketemu. Kenapa fa'ilnya abda? Ternyata bisa ada abda itu sebagai fa'il ketika menunjukkan dua dan dia mudhof. Kalau dia tidak mudhof, ya ja'a abdani. Ja'a abdani. Telah datang dua hamba, tapi karena dia mudhof maka dihilangkan nunnya. Mungkin juga kalau nanti jamak apa mudzakkar salim, maka wawunya itu dihilangkan kalau dia merfu'. Ja'a musyrikuna. Musyrikuna artinya telah datang orang-orang musyrik. Tapi kalau kita mengatakan telah datang orang-orang musyrikin Quraisy, maka nunnya ini dihilangkan, jadi ja'a musyriku Quraisyin. Ini jadi kalau dia marfu. Kalau nanti dia mansub, ya ini diganti musyriki, misalnya dorobtu, saya memukul orang-orang musyrikin Quraisy. Nya di dalam jadi musyriki Quraisyin. Yang tadinya dorobtu musyrikina, ketika kemudian dia mudhaf ke Quraisy, nunnya dihilangkan. Dorobtu musyriki Quraisyin. Kenapa? Ya. Nanti insya Allah akan ada pembahasannya dalam pembahasan mudhaf ataukah mudhafun ilaih. Kalau enggak di sini ya di kitab selanjutnya. Sahihnya di sini adalah terkadang kita tuh merasa sudah berilmu, ternyata ternyata ya enggak berilmu kan. Masa ada fa'il kok mansub ja'a Abdullah. Ternyata ini tadi. Karena biasanya abdani, kemudian dia mudhaf jadi abda Allah. Itu sampai sekarang faedahnya masih apa namanya, masih melekat dari sebuah ketidakbisaan. Tanya siapa yang berhasil kita sebutkan. Baik, itulah salah satu juga faedah aktual wal jawab di metode yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam taklim mengajarkan ilmu kepada para sahabat adalah dengan metode bertanya. Ketika yang ditanya itu tidak bisa apalagi, maka akan melekat di pikirannya ilmu yang benar gitu. Dan ini tidak didapati bagi orang-orang yang itu tidak duduk di majelis ilmu. Oke, kita lanjutkan yang kedua yaitu naibul fa'il sudah kita baca. Naib secara bahasa apa? Pengganti. Kalau Pak Naib itu yang menikahkan orang karena mengganti, menggantikan orang tua dari sang mempelai perempuan, sehingga disebut dengan Pak Naib. Tugasnya menggantikan, bukan menggantikan sebagai pengantin, menggantikan apa? Menikahkan. Nah, menikahkan apa? Anak perempuan itu. Bukan mengganti sebagai pengantin ya, mengganti sebagai naib dari orang tua. Makanya si naib itu pengganti, al-fa'il yaitu pengganti dari fa'il. Yang mana definisi dari naibul fa'il adalah isim yang marfu'. Jelas dikatakan isim marfu' karena kita sedang membahas isim-isim yang marfu'. Waqa'a badal fi'lil majhul, yang keberadaannya itu setelah fi'il majhul. Ini bedanya dengan fa'il. Kalau fa'il itu setelah fi'il ma'lum dan kalimat kerja aktif, kalau ini setelah fi'il majhul, kalimat kerja pasif. Wadalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu, dan menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Wadalla 'ala man waqa'a 'alaihil fi'lu, ini mirip definisinya dengan apa? Artinya yang waqa'al fi'lu ini sama dengan maf'ulun bihi, yang dikenai pekerjaan. Kalau fa'il wadalla 'ala man fa'alal fi'la, kalau fa'il menunjukkan yang melakukan pekerjaan. Man siapa? Fa'ala yang melakukan, al-fi'la pekerjaan. Kalau ini 'ala man menunjukkan atas siapa yang waqa'a dikerjai atau dikenakan atasnya itu suatu pekerjaan. Jadi kalau fa'il itu subjek, kan dalam bahasa Indonesia. Kalau naibul fa'il itu sebenarnya adalah dari apa? Predikat ya atau objek. Objek ya. Objek. Kalau naibul fa'il itu asalnya adalah objek. Objek penderita. Sudah kita baca kemarin contoh-contohnya, daraba aliyun al-kalba. Daraba mukul ali al-kalba, yaitu seekor anjing. Daraba aliyun al-kalba. Di sini maf'ulun bihi adalah man waqa'a alil fi'lu, yang dikenai pekerjaan. Objek penderitanya siapa? Anjing, kan, yang dikenai pekerjaan pemukulan. Maka itulah yang kemudian menjadi apa? Naibul fa'il ketika fa'ilnya dihilangkan. Menjadi duriba al-kalbu. Setelah dipukul, al-kalbu yaitu seekor anjing. Kasarat al-bintu al-ina'a. Anak perempuan itu telah memecahkan al-ina'. Di sini perhatikan fi'ilnya kasarat. Karena fa'ilnya al-bintu itu mu'annas, sehingga dia memakai kasarot. Kemudian al-ina'a maf'ulun bihi. Ta'nya yang sukun itu hilang ketika diganti dengan naibul fa'il. Kusiro al-ina'u, telah dipecahkan al-ina'u sejana. Kenapa di sini hilang ta'nya? Karena menyesuaikan naibul fa'ilnya, nanti akan ada. Ketika naibul fa'ilnya itu bukan mu'annas, maka fi'ilnya tidak diberi tanda mu'annas. Beda nanti kalau naibul fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya, fi'il majhulnya diberi tanda mu'annas. Baik. Nanti akan ada pada ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Yasrabu al-waladu al-labana. Al-walad itu seorang anak sedang meminum al-laban, itu susu. Ini contoh dari fi'il mudhari. Kalau dua di atas contoh dari fi'il madhi. Menjadi yusrabu al-labanu. Jadi yusrabu al-labanu, telah diminum al-labanu, yaitu itu dihilangkan fa'ilnya, sehingga kemudian yang tadinya maf'ulun bihi ini menjadi naib dari fa'il. Apa tadi naib? Pengganti atau wakil dari apa? Dari fa'il. Begitu. Karena fa'il itu marfu, maka karena dia sebagai naib, sebagai pengganti, ya dia ikut marfu. Jadi al-laban. Demikian juga ya yadribu Muhammadun al-hirrata. Muhammad sedang atau telah atau akan memukul hirrah, yaitu kucing. Perhatikan fi'ilnya di sini apa? Yadribu. Karena fa'ilnya adalah mudzakkar, yaitu Muhammad. Maka maf'ul bihinya di sini adalah mu'annas al-hirrah. Sehingga kemudian ketika dibentuk fi'il majhul dari fi'il mudhari, jadi apa? Tudrabu al-hirratu, diberi tanda mu'annas fi'il mudhari-nya, itu diawali dengan huruf ta. Apa ini? Coba. Aman Mandali. Kemudian naibul fa'il ada dua, zahir dan domir. Zahir dari isim zahir, domir dari isim domir. Seperti juga pada pembahasan fa'il ada dari zahir dan juga domir. Zahir ya dari isim yang bukan domir. Futiha al-babu, su'ila al-ustadu, umirtu, umirta, umirna. Pada umirtu, domirnya tu adalah sebagai naibul fa'il, aku diperintah. Umirta, domirta sebagai naibul fa'il, engkau diperintah. Umirna, dan juga nanya adalah naibul fa'il dari domir mutasil baris. Us'alu, us'alu, us'alu, us'alu, aku ditanya. Di sini fi'il mudhari' majhul, ya kan, us'alu. Dia ada naibul fa'ilnya tapi domir. Mana domirnya? Us'alu, aku ditanya. Kalau as'alu, aku bertanya. Kalau us'alu, aku ditanya. Di sini ada naibul fa'ilnya karena dia dari fi'il majhul, tapi domir apa, tapi naibul fa'il di sini adalah dari domir yang mustatirun, tersembunyi. Takdirnya ana. Tus'alu, engkau ditanya. Nus'alu, kami ditanya. Baik. Kita lanjutkan. Qala, ketentuan-ketentuan naibul fa'il. Ketentuan-ketentuan naib al-fa'il. Yang pertama, naibul fa'il harus selalu marfu', sehingga tidak mungkin namanya naibul fa'il itu mansub atau majrur, apalagi dikatakan majum. Tidak mungkin lagi, karena ini adalah pembahasan isim. Isim itu tidak ada yang majum. Kalau isim itu i'rabnya bisa marfu', mansub dan majrur. Tapi naibul fa'il dia selalu marfu'. Tidak ada ceritanya naibul fa'il itu mansub ataukah majrur. Kenapa kok harus marfu'? Kok enggak mansub? Kenapa kok enggak majrur? Ya, dari ulamanya seperti itu. Yang meletakkan kaidah seperti itu. Naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul, gitu ya. Yang namanya naibul fa'il harus didahului oleh fi'il majhul, bukan fi'il ma'lum. Yaitu apa? Kata kerja pasif. Kalau mau diartikan yang di, bukan yang me. Jadi yang dipukul bukan yang memukul. Perhatikan nomor 3. Naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ulun bihi, sebagai objek penderita. Karena fa'ilnya tidak ada, tidak ada itu karena dihilangkan atau karena yang lain, maka ia menggantikan tempatnya fa'il. Naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ulun bihi. Yang maf'ul bihi ini adalah mansub, nanti akan ada pembahasan pada mansubatul asma, isim-isim yang mansub. Tapi karena fa'il dari kalimat tersebut tidak ada, maka kemudian dia naibul fa'il ini menggantikan maf'ulun bihi atau menggantikan tempatnya fa'il. Jadi maf'ulun bihi. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan atau harus dihilangkan. Kalau ada naibul fa'il, maka fa'ilnya dihilangkan. Sebaliknya apa? Kalau ada fa'il, maka tidak mungkin ada naibul fa'ilnya, gitu. Kalau ada fa'il, enggak mungkin ada naib. Kalau ada naib, maka fa'ilnya mesti tidak ada. Kalau jadi Pak Naib itu ada semuanya. Orang tuanya anak ada, naibnya juga ada. Karena apa? Karena naib itu menggantikan apa tadi? Fa'il yang dihilangkan. Kalau ada fa'il, kenapa harus ada pengganti fa'il, kan gitu. Yang nomor 5, bila naibul fa'ilnya itu musanna atau jamak. Bila naibul fa'ilnya itu musanna dua ataukah jamak banyak, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Musanna ataukah jamak dengan macam-macam jamak, baik itu mudzakkar salim ataukah muannats salim dan atau jamak takdir ataukah pula musanna yang jelas lebih daripada satu, maka fi'ilnya dalam kondisi mufrad. Tinggal ada contohnya nanti. Tidak kemudian fi'ilnya itu kemudian fi'il yang musanna atau fi'il yang jamak. Tapi semuanya dalam kondisi mufrad. Sama seperti pembahasan fa'il, kalau fa'ilnya itu musanna atau jamak, maka fi'ilnya itu tetap mufrad. Jadi tadi ja'a Abdullah, bukan kemudian ja'anya ini yang kasih tanda dua ja'a, gitu enggak. Doroba, doroba apa Abdullah misalnya, ketika doroba al-muslimun tidak perlu kemudian dorobu al-muslimun, orang-orang muslim mereka memukul, tidak perlu dikasih tanda jamak untuk menyesuaikan fa'ilnya. Demikian juga kalau itu bentuknya adalah naibul fa'il duribu, tidak perlu, telah dipukul orang-orang muslim, sehingga apa? Cukup duribu. Seperti ini duribu. Walaupun nanti di kitab-kitab yang lainnya ada pembahasan. Ini maksudnya fi'ilnya tetap dalam kondisi mufrad, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari. Yadribu ini adalah fi'il mufrad karena artinya adalah satu orang, itu maksudnya. Kalau yadri bani ini dua orang maksudnya itu. Kemudian apa? Yadribuna. Di sini yang dipakai cuma yadribu apapun fa'ilnya ataukah apapun naibul fa'ilnya. Yadribu Muhammadun, ini sebagai fa'il. Yadribu Muhammadani. Yadribu muslimuna. Kita pakai yadribu, bukan pakai yadribani Muhammadani, yadribuna muslimuna, bukan. Demikian pula kalau posisinya apa di sini sebagai naibul fa'il, maka fi'ilnya tetap mufrad. Kalau tadi yadribu ini fi'il maklum karena kata kerja aktif memukul. Tapi kalau naibul fa'il, fi'ilnya adalah fi'il majhul, kata kerja apa? Pasti apa? Yudrobu, dipukul. Jadi Muhammad dipukul, dua Muhammad dipukul, muslimun dipukul, tetap fi'ilnya itu mufrad yudrobu, bukan yudrobani atau yudrobuna. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak. Aman. Lanjut. Yang nomor 6. Bila naibul fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'il mesti diberi tanda mu'annas. Jadi tergantung fiilnya. Itu tidak disebutkan, cuman membikin fiil muannas itu sudah dibahas pada pembahasan ketentuan fa'il. Kalau dia fiil madhi, maka diberi di akhirnya tak mati. Contoh. Duriba apa al-kalbu. Ini al-kalbu mudzakkar wa muannas, mudzakkar. Ketika kemudian naibul fa'ilnya itu muannas, misalnya al-hirah, kucing, maka duriba ini harus diberi tanda muannas. Ketika dia fi'il madhi, maka diberi tak mati di akhirnya. Jadi apa? Duribat. Ini duribat al-hirrotu. Demikian pula kalau dia fi'il mudore, yadribu al-kalbu. Ketika dia fi'ilnya itu fi'il mudore, cara menggantinya menjadi mu'anas adalah diawali dengan tak, diawali dengan huruf apa? Huruf tak. Ini adanya yadribu al-kalbu menjadi tudrobu al-hir al-hirrotu. Jadi ini ketika naibul fa'ilnya itu mu'anas, maka fiilnya juga harus mu'annas. Tergantung dia madhi ataukah mudhari. Kalau madhi diberi tanda apa, ditambahan tak di akhirnya. Kalau mudhari awalnya diganti menjadi huruf tak. Tudrobu al-hirrotu. Artinya apa? Yadribu jadi tudrob. Ini sama pada ketentuan-ketentuan fa'il. Ketika fa'ilnya itu mu'annas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'annas. Sehingga pada pembahasan naibul fa'il, fa'il yang dihilangkan itu tidak menentukan apa, tidak menentukan fi'ilnya. Pembahasan naibul fa'il, ya kan? Fa'il yang dihilangkan tidak menentukan muzakkar atau mu'anas dari fi'ilnya. Contoh, ada tadi kan? Sudah kan? Yashrobu. Muhammadun al-qahwa. Pada pembahasan naibul fa'il, fa'il tidak menentukan muzakkar atau mu'anasnya, muzakkar atau mu'anas fi'ilnya. Ya, pada pembahasan naibul fa'il, fa'ilnya mana di sini? Muhammad, ya kan? Ini tidak menentukan fi'ilnya itu muzakkar atau mu'anas. Fi'ilnya mana? Yashrobu. Yang menentukan fiilnya itu muzakkar atau muannas adalah naibul fa'il itu sendiri. Ketika naibul fa'ilnya itu muzakkar, maka fiilnya ya muzakkar. Ketika naibul fa'ilnya itu muannas seperti ini, seperti al-qahwah, ketika fa'ilnya dihilangkan Muhammad, maka fiilnya harus juga muannas. Yang tadinya yasrobu Muhammadun al-qahwa, kenapa pakai yasrobu? Karena fa'ilnya mudzakkar. Ketika kemudian dihilangkan fa'il dan menjadi naibul fa'il al-qahwa ini, maka yang menentukan fi'il itu mudzakkar atau muannas adalah naibul fa'ilnya. Sehingga di sini menjadi apa? Al-qahwatu. Ini apa? Tusrobu al-qahwatu. Tusrobu al-qahwatu. Telah di atau sedang diminum al-qahwa. Coba kita bedakan ketika fa'il yang dihilangkan itu muannas. Contoh. Tashrobu Fatimatu. Apa yang al-laban misalnya. Tashrobu Fatimatu al-labana. Fatimah minum susu. Ini fi'ilnya dalam kondisi apa? Mudzakkar muannas. Tashrobu muannas karena ada ta'nya, tashrob. Tapi ketika dalam pembahasan naibul fa'il, yang menentukan mudzakkar atau muannas fi'ilnya itu bukan fa'il yang dihilangkan, tapi yang menentukan apa? Naibul fa'ilnya. Karena ini mudzakkar al-labanu, berarti bukan kemudian tusrobu, akan tapi apa? Yusrobu. Kenapa? Karena naibul fa'ilnya mudzakkar. Jadi jangan tergesok. Kemudian di sini tusrobu labanu karena fa'ilnya tadi adalah apa? Fatimah muannas. Tapi yang menentukan adalah naibul fa'ilnya. Kalau naibul fa'ilnya itu muannas, maka fi'ilnya diberi tanda muannas. Kalau naibul fa'ilnya itu mudzakkar, maka fi'ilnya dalam kondisi mudzakkar. Jadi mengerti? Ada pertanyaan? Atau bingung mau nanya apa? Yang terakhir. Bila maf'ulun bih, maf'ulun bihnya dua atau lebih, karena tadi maf'ulun apa naibul fa'il itu kan dari maf'ulun bih. Bila ada maf'ulun bih dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Harusnya ini ditambah ya. Bila maf'ulun bihnya dua atau lebih, kemudian dihilangkan fa'ilnya. Bila maf'ul bihnya dua atau lebih, kemudian dihilangkan fa'ilnya, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang dua tetap mansub sebagai maf'ulun bih. Dia akan ada contoh. A'tallahu Muhammadan malan. Apa artinya? Atau memberi atau mengkaruniai. Allah memberi kepada Muhammad apa? Harta. ketika dihilangkan Allahnya, nah, maka yang tadinya naibul fa'il, ini kan naibul fa'il, ini juga naibul fa'il kedua, ini naibul fa'il satu, ini naibul fa'il kedua. Maka yang pertama menjadi naibul bukan maknaullah ya, maf'ulun bihi apa? Ini maf'ulun bihi awalnya satu, dan ini maf'ulun bihi dua. Atallahu Muhammadan malan, Muhammadan sebagai maf'ulun bihi satu, malan sebagai maf'ulun bihi dua. Apa tadi maf'ul bihi? Dalam bahasa Indonesia apa? Oh, objek. Ketika dihilangkan Allahnya, maka menjadi utiya. Utiya. Yang Muhammad menjadi naibul fa'il. Muhammadun. Muhammad abadnya utiya diberi, telah diberi. Sedangkan yang malan tadi, yang maf'ul bihi mansub yang kedua, tetap sebagai maf'ulun bihi malan. Ini naibul fa'il, kemudian malan sebagai maf'ulun bihi tetap. Sehingga jadinya utiya Muhammadun malan. Muhammad telah diberi harta. Ini maksudnya apabila ada dua maf'ulun bihi, kemudian fi'ilnya menjadi majhul dan dihilangkan fa'ilnya, maka maf'ulun bihi yang pertama menjadi naibul fa'il, maf'ulun bihi yang kedua tetap sebagai maf'ulun bihi mansub. Ini ada utiya al-fakiru tauban. Al-amsilah contoh. Ini mungkin agak kurang terpahami karena kita belum membahas apa maf'ulun bihi. Cuman secara ringkas maf'ulun bihi itu adalah objek penderita. Nanti akan ada pembahasannya sekali lagi pada pembahasan mansubatul asma pada halaman yang ke-53. Ada 12 isim-isim yang mansub. Waktu akan naik. Nah, mansub berapa tuh? 7. Marfu berapa tuh? 7. Kalau mansub berapa? 12. Kalau majrur ada berapa? Dilihat. Jangan dilihat. Baik. Kita baca al-amsilah contoh umiro al-waladu. Di sini mana maf'ul bihnya? Al-waladu. Telah diperintah anak kecil laki-laki. Apa i'rabnya al-waladu? Marfu, karena dia sebagai naibul fa'il. Apa tanda marfu'nya? Domah, karena isim mufrad halaman 13. Umiro al-waladani. Umiro telah diperintah al-waladani, dua anak kecil laki-laki. Anda perhatikan di sini tetap fi'ilnya umiro dalam kondisi mufrad, bukan umiro. Kemudian al-waladani sebagai apa? Naibul fa'il. Telah diperintah dua anak kecil. Yang perintah siapa? Ya enggak tahu, enggak sebutkan itu. Apa i'rabnya? Marfu'un. Wa alamatu raf'i, tanda marfu'nya apa? Al-waladani. Alif atau nun? Al-alif karena dia isimu mutanna. Yang nomor 2 pada bagian halaman yang ke-13. Mau ke bawah atau ke samping ya? Umirat al-bintu, umiratil bintu, telah diperintah al-bintu, anak perempuan. Di sini kenapa diberi tanda, ditambahkan tak? Karena apa? Naibul fa'ilnya mu'annas. Yang tadinya al-waladu itu muzakkar, karena al-bintu itu mu'annas, maka fi'il majhulnya diberi tanda mu'annas dengan dikasih apa, tak mati di akhirnya. Jadi umirat. Kemudian kenapa disitu dikasroh? Karena iltiqai as-sakinain. Ada qaidah ilal di situ bertemunya dua sukun sehingga kemudian menjadi dikasroh. Aslinya adalah umirat al-bintu. Di situ kan ada dua sukun atau tiga. Taknya sukun, alifnya sukun, lamnya juga sukun. Sehingga ada dalam qaidah ilal menjadi dikasroh umirat. Umiratil al-bintani, telah diperintah dua orang anak perempuan. Ini sama diberi tak di akhirnya karena naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Yu'maru al-auladu, sedang diperintah anak-anak laki-laki yang banyak. Ini jama' apa? Jama' taksir. Mufradnya al-waladu, jamaknya adalah al-auladu. Jadi i'rabnya al-auladu itu naibul fa'il marfu'un wa 'alamat rafi'i, tanda marfu'nya adalah dhammah i'rab karena danau jamu at-taksir. Adapun yu'maru fi'lun mudhari'un, apa i'rabnya? Mas Sani, apa i'rabnya yu'maru fi'il mudhari'un majhul, apa i'rabnya? Marfu. Kenapa kok marfu? Mas fi'il Mas Purnomo Mebel, Mas Sani THA, Mas Abu Khair Sapu, Mas Iklan. Karena tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka dia marfu. Lupa apa enggak ingat? Di luar kepala. Kalau kemudian naibul fa'ilnya itu jamak mu'annas salim al-banatu, maka menjadi apa? Tu'maru al-banatu. Fi'ilnya yang diberi tanda mu'annas diganti tak, tu'maru al-banatu, telah diperintah anak-anak kecil perempuan. Nanti ada beberapa contoh, kalau kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Ibarat yang isi botol dengan air sudah kebanyakan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalu barakallahu fi.